Bersyukur pemerintah Indonesia menghargai hari ini sebagai hari besar nasional. Hari besar keagamaan di mana kami boleh berlibur untuk dapat beribadah. Biarlah Tuhan kesempatan yang indah di pagi hari ini menjadi kesempatan kami boleh sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Lebih dekat kepada Tuhan. Mendengar firman Tuhan. Dan bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah di waktu yang berharga ini Engkau membuat kami dapat fokus mendengarkan firman Tuhan. Kadang-kadang pikiran kami terganggu dengan SMS, BlackBerry atau pesan-pesan lain. Roh Kudus tolong kami supaya kami fokus hanya kepada pesan Tuhan, kepada firman Tuhan saja. Berfirmanlah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Pingan. Ada dua hal yang saya ingin berikan selamat kepada Bapak Ibu sekalian. Pertama, selamat gedungnya baru. Sudah beberapa bulan ya, Pak ya? Buat saya baru karena baru lihat. Yang kedua, selamat juga. Anda lulus ujian. Tadi waktu berangkat saya coba menebak-nebak paling yang datang berapa sih? Bukan menganggap rendah jemaat Cimone, cuma saya katakan kebanyakan orang Kristen kalau hari raya seperti kenaikan Tuhan begini malah kabur beribadah di tempat bukan beribadah, jalan-jalan ke tempat lain. Tapi hari ini seluruh sekalian datang beribadah kepada Tuhan karena tahu hari ini adalah hari yang istimewa. Amin. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian kita akan belajar firman Tuhan tentang taat. Mungkin saya pakai mic yang ini aja ya. Mari kita baca firman Tuhan Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Setelah itu ayat 15 sampai dengan ayat 16. Lalu 21 sampai 24. Dalam bahasa Indonesia akan saya bacakan. Yohanes 14. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada-Ku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat-Ku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada. Dan kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimanakah kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. 我们用中文的来看一遍《约翰福音》第十四章第一到第六节。你们心里不要忧愁，你们信神也当信我。在我父的家里有许多住处，若是没有，我就早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方去。我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去。我在那里叫你们也在那里。我往那里去，你们知道。 那条路你们也知道。多马对他说，主啊，我们不知道你往哪里去，怎么知道那条路呢？耶稣说，我就是道路、真理、生命，若不借着我，没有人能到父哪里去。 Ayat 15-16, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selamanya. 第15节, 你们若爱我就必遵守我的命令, 我要求父，父就另外赐给我一位保惠师, 叫他永远与你们同在。 Ayat 21-24, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. 第21-24节, 有了我的命令又遵守我的, 这人就是爱我的, 爱我的必蒙我父爱他, 我也爱他, 并且要向他显现。 犹大不是加略人犹大, 问耶稣说, 主啊, 为什么要向我们显现, 不向世人显现呢? 耶稣回答说, 人若爱我, 就必遵守我的道, 我父也必爱他, 并且我们要到他那里去, 与他同住。 不爱我的人就不遵守我的道, 你们所听见的道不是我的, 乃是差我来支付的道。 Amin. Amin. So, sekalian, di dalam ayat, di dalam Yohanes 14 ini, Tuhan Yesus beberapa kali mengingatkan untuk murid-muridnya mengasihi Tuhan, yaitu dengan melakukan perintahnya. 在约翰福音第14章, 耶稣不断劝导他的门徒，要叫他的门徒要怎么样顺服上帝。 Tuhan ingin murid-murid taat kepada firman Tuhan. 这些门徒要顺服上帝的道。 Tapi yang menarik sekalian, perintah untuk taat ini didahului dengan sebuah kepastian janji bahwa Tuhan memberikan tempat bagi kita di rumah Bapa. 但是在顺服之前，我上帝已经应许了我们，也就是我们的天父已经为我们预备了地方。 Selain ini mengantar kita kepada satu pemahaman yang indah sekali tentang konsep ketaatan ini. 在这里有一个很好的理解性关于顺服。 Sebelum memerintahkan kita untuk taat kepada firman Tuhan, Tuhan menjelaskan bahwa kepada setiap murid Tuhan, kepada saudara dan saya, Tuhan telah menyediakan tempat di rumah Bapa. 在我们还没有顺服之前，天父已经为我们预备了地方。 Amin. Amin. Dan oleh karena tempat itu telah disediakan oleh Tuhan Yesus, maka kemudian Tuhan Yesus memerintahkan para murid untuk mentaati firman Tuhan. Apa maksudnya? Saudara, hal ini mengantar kita kepada satu prinsip bahwa taat kepada Tuhan adalah cara hidup murid Kristus dalam menantikan kedatangan Kristus kedua kali. Taat itu bukan syarat supaya kita selamat. Kepada saudara dan saya yang telah menerima Kristus sebagai juru selamat, kita sudah pasti punya tempat di rumah Bapa itu. 你跟我也一样, 只要我们顺服上帝, 我们在天父那边就有了住处。 Amin. Itu sudah menjadi bagian kita. Itulah sebabnya hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus, karena kita percaya Tuhan Yesus yang mati itu, dia telah bangkit dari kematian. Kematiannya menggantikan kita. Menanggung dosa kita. Kebangkitannya adalah membangkitkan kita, melahirbarukan kita menjadi orang yang diselamatkan. Status kita menjadi disebut anak-anak Allah. Amin. Kalau anak Allah, rumahnya ya di rumah Allah Bapa. Itulah sebabnya pada waktu peristiwa kenaikan Tuhan, Tuhan Yesus naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Itu sudah pasti tersedia buat kita tempat itu. Namun Tuhan mengingatkan, sebagai murid Tuhan, inilah cara kita hidup selama di dunia. Taat terhadap perintah Tuhan. Kenapa, saudara sekalian? Karena status kita sudah baru. Banyak orang Kristen lupa bahwa diri kita ini sebagai orang yang sudah dilahirbarukan, status kita ini sudah baru. Cara hidupnya berbeda dengan dunia ini. Teman saya seorang kepala sekolah di Singapura. Dia seorang Singapuran, warga negara Singapura. Dia cerita, dia punya pembantu rumah tangga asal Filipina. Tapi Filipinnya dari desa. Jadi suatu hari si teman saya ini dia pikir kasihan pembantu rumah tangga, kalau masak dan sebagainya kesulitan dan sebagainya, dia beli beberapa peralatan yang lebih modern supaya membantu pelaksanaan rumah tangga itu lebih baik gitu ya. Nyiapin makanan. Salah satunya dia beli teko yang bagus, teko listrik. Jadi enggak usah lagi repot-repot masak pakai di atas kompor lama-lama, biar cepat tancepin aja, kamu bisa kerjakan yang lain. Beberapa hari kemudian dia pesan kepada pembantunya, tolong siapin saya kopi. Maka pembantu ini cepat-cepat lari ke dapur. Dia kepingin pakai teko yang baru itu. 5 menit kemudian teman saya ini berkata, wah, apa yang terjadi di dapur? Ada bau gosong. Sudah tahu kenapa? Pembantu itu memasak air dengan teko itu tetap di atas kompor. Jadi bukan ditancapkan ke listrik, tapi ditaruh di atas kompor, padahal teko itu atasnya stainless steel, bawahnya plastik peredam panas untuk colokan listrik, betul ya? Jadi seluruh apartemen itu bau plastik gosong. Maka teko yang mahal itu rusak seketika. Yang salah siapa, saudara? Kira-kira yang salah siapa? Tekonya? Siapa yang salah? Pembantunya? Yang salah teman saya ini, tuannya ini. Dia tidak kasih tahu pembantunya cara pakainya, betul nggak? Ini alat baru buat menolong kamu. 这个新的东西是围着你用的。 Tapi begitu baru dan modernnya, cara pakainya juga berbeda. 这个新的用品，它用的方式也不同。 Jadi perlu sekali tahu kalau ini alat baru, cara pakainya seperti apa, betul nggak? 因此我们要知道新的用品它的用法是怎么样。 Sama so sekalian. Alkitab mengatakan bahwa kita ini dilahirbarukan menjadi manusia baru. 因此在圣经里面讲到我们是已经新造的人了。 Amin. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. 旧的已经过去，新的已经来到了。 Pertanyaannya bagaimana cara kita hidup dalam hidup yang baru ini? 问题是我们怎么样活在新造的人当中呢？ Tidak ada cara lain kecuali bertanya kepada Allah yang telah melahirbarukan kita ini, bagaimana seharusnya saya hidup sekalipun masih di dunia yang sama ini. 我们只要没有别的办法，除非我们要询问我们的上帝，因为只有上帝他才能够改造我们成为一个新造的人。 Jadi sekarang ketaatan pada firman Tuhan itu tujuannya adalah untuk membentuk kita sebagai ciptaan baru. 顺服的目标就是要我们走向新造的人。 Hidupnya sesuai dengan hidup yang baru itu. 我们要过新的生活。 Itulah sebabnya di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 ayat 17 firman Tuhan berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Untuk apa? Mengajar. Untuk apa? Menyatakan kesalahan. Untuk apa? Untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. 因此在提摩太后书第二章十六节，全部圣经的话语都是神所默示的，对我们是相当有益处，对教训、监督、斥责、改造。我们在罪当中行为要归正，正在正道里协议，这样才能叫我们属上帝的人。 Jadi ketaatan itu adalah bagian yang harus sebagai murid Kristus. 因此我们顺服，我们就要好像耶稣一样。 Kecuali kita mau menjadi orang yang follow-followan, ikut-ikutan. 除非我们就好像一个盲从的人。 Tadi kan lagunya anak-anak kan? Aku ini mau jadi pengikut Kristus, bukan ikut-ikutan. 刚才主日学的学生唱了，我要跟随耶稣。 Kalau mau menjadi pengikut Kristus, maka obey itu atau taat itu adalah cara hidup yang seharusnya. 如果我们要跟随基督，我们的生活方式我们也要改变。 Tadi lagu yang kita nyanyikan itu indah sekali. 刚才我们唱的诗歌是相当的好。 Bahasa Inggrisnya refnya berbunyi begini sebetulnya. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Percaya, trust and obey, dan taat. 我们不但要信，而且要顺服。 For there's no other way, tidak ada cara lain to be happy. Tidak ada cara lain untuk bahagia. 我们没有的别的方式使我们能够感觉到喜乐。 Kecuali percaya dan taat pada Tuhan. 除了我们相信和顺服。 Amin. Nah, saudara sekalian, ketaatan itu kepada firman Tuhan juga berfungsi untuk melindungi dan memperlengkapi kita melawan dosa dan iblis. 因此，圣经的教导预备我们能够抵制我们的罪和魔鬼。 Suatu hari saya bersama teman-teman rapat kerja di sebuah hotel. 有一次，我跟我的朋友。 Hotelnya bagus. 这个旅馆相当的好。 Suasananya alam. 而且它的气氛也相当的好。 Jadi pohon-pohon itu di dalam kamar pun masih bisa ada jendela yang langsung ke taman, pohonnya masuk ke dalam kamar begitu. Wah, keren banget. 在窗口上我们可以看到这一些树木，它能够直接进我们房间的，从窗口。 Lalu kemudian ada apa itu ya, kolam jacuzzinya buat berendam di kamar gitu ya. 而且在房间里面有一个小型的水池。 Langsung terbuka. 而且是多么的开放. Tapi supaya enggak diintip orang kalau lagi mandi, itu pohon-pohon begitu nutupin. 还有许多的树木, wah, asik sekali. 是相当的很好. Nah, suatu pagi di hari-hari itu, teman saya ada di depan resepsionis. 我的朋友是在前面的询问处. Lalu kemudian saya lewat di situ. 然后我就经过那边. Lalu saya tanya begini, gimana? Enak enggak kamarnya? 我就问他怎么样，房间还好吗？ Teman saya ini seorang ibu, usianya mungkin sekitar 48 atau 50 tahun. 我的朋友都差不多四五十岁的年纪. Dia berkata begini. 他就这么说. Enak sih enak Pak Petrus. 他说很好很爽. Tapi ini saya lagi protes sama hotel, makanya dia di depan resepsionis itu. 但是我有一点的异议. Tadi saya lihat di kamar saya ada laba-laba besar sekali. Setelah pak tangan saya begini Pak Petrus. Lalu dia berkata, sudah datang orang cari di kamar, enggak ketemu-ketemu. Oh, ngeri sekali, saya takut tidur di sana. Saya mau pindah saja. Sambil dia ngomong begitu kan badan saya kan tinggi, dia segini saya. Saya lihat betul ada laba-laba besar di atas kepalanya. Laba-laba itu berwarna hitam. Berbulu. Jadi seperti konde. Tepat di atas kepala dia. Kira-kira kalau saudara jadi saya, apa yang akan saudara lakukan? Kabur. Karena saya sebagai pimpinan, saya enggak enak masuk, saya kabur. Tapi bagaimana cara memberitahu ibu ini bahwa di atas kepalanya ada laba-laba? Kalau diberitahu pasti dia teriak stres, belum enggak? Lalu kalau dia gerak cepat, kalau laba-labanya turun ke sini bagaimana? Ada tiga orang di sekeliling situ, ada anggota orang resepsionis juga, semua enggak lihat karena pendek. Saya kan tinggi lihat. Saya enggak tahu apa yang harus saya lakukan. Tapi saya pikir harus dilakukan sesuatu, betul enggak? Dan saya tahu kadang-kadang orang lihat pikir saya guyonan. Betul ya? Kalau saya bilang, "Bu, ada laba-laba," begitu. Ada dua kemungkinan, dia stres seperti tadi atau dia main-main, apa Petrus main-main. Maka saya langsung mendekati meja. Di situ ada koran. Sambil ngomong saya gulung-gulung di belakang. Lalu kemudian saya mulai merubah wajah saya lebih serius. Lebih serius. Supaya enggak dianggap guyon. Lalu saya berkata kepada ibu ini. Saya sering bergurau. Tapi kali ini saya sungguh sangat serius. Saya sudah bilang begitu aja dia masih bilang, "Ah, Bapak ini apa sih guyonan?" Oke, untuk kali ini saja Ibu harus percaya bahwa saya serius. Tatap mata saya. Percaya saya katakan. Dengerin ya sungguh-sungguh ya. Ibu jangan teriak. Jangan kaget. Tetap tenang. Dia mulai bingung, ada apa ya? Tetap tenang, senang. Ikuti apa yang saya katakan. Wah, saya kayak ahli hipnotis. Lalu kemudian saya mulai minggir dari belakang, saya gebuk keras-keras kepala dia gitu kan. Buah! pakai koran. Dan langsung saya dekap gitu kepalanya, saya remet begitu, maka laba-labanya meninggal seketika. Terpaksa harus kejam. Kalau dia masih hidup, kalau dia lari ke wajahnya ibu itu berabe, betul enggak? Dan terus terang saya juga takut sama laba-laba. Kalau dia enggak lari ke wajahnya ibu itu lalu lari ke saya juga wah. Nah, tapi saudara perhatikan. Waktu itu saya minta supaya ibu ini taat kepada apa yang saya perintahkan, betul enggak? Kalau sampai dia enggak mau taat, dia gerak-gerak, maka bahaya langsung di wajah dia, betul enggak? Sama sesekalian. Firman Tuhan juga berisi peringatan dari Tuhan untuk apa yang jangan kita lakukan. Apa yang berbahaya. Begitu kita melanggarnya, itu akan membahayakan hidup kita. Betul gak? Makanya Joshua diperingatkan oleh Tuhan, jangan menoleh kiri kanan, lurus kerjakan. Lanjutkan perjalanan. Karena kalau meleng kiri kanan, itu membahayakan hidupmu. Jadi ketaatan pada firman itu juga menjadi kekuatan kita untuk melindungi hidup iman kita di tengah dunia yang gelap dan jahat ini. Amin. Kadang kita anggap ketaatan jadi beban. Padahal Tuhan ingin melalui ketaatan itu kita kepada firman melindungi kita dari kejahatan dunia ini. Di dalam Efesus 6 ayat 17 dikatakan firman Tuhan itu adalah pedang, pedang roh untuk melawan si jahat itu. Itulah sebabnya pesan Tuhan sebelum naik ke surga ini sungguh indah buat kita. Aku sediakan tempat, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Tapi sementara itu, sementara engkau tinggal di dunia, taatilah firman-Ku. Pesan yang indah sekali sesekalian. Yang kedua, taat juga adalah sebuah bukti. Bukti murid yang telah menikmati kasih Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Yohanes 14 ayat 15-16 berkata begini. Ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-Ku. Mengasihi itu dibuktikan dengan menuruti perintah Tuhan. Di dalam ayat 21 yang tadi kita baca, barang siapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi Aku. Sudah kerasa enggak? Ini dibalik kemudian. Kalau tadi di ayat 15 dikatakan, kalau mengasihi Aku, dia melakukan perintah-Ku. Di ayat 21 dikatakan, kalau melakukan perintah-Ku, dia mengasihi Aku. Ayat 23. Jika seorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku. Ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi Aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Kata-kata ini dibolak-balik untuk mengatakan bahwa begini, kalau engkau sungguh mengasihi Tuhan, itu akan diwujudkan dalam bukti nyata, yaitu melakukan firman Tuhan. Dan sekaligus menegaskan kalau engkau sungguh-sungguh menaati firman Tuhan, itu membuktikan bahwa engkau sungguh orang yang mengasihi Tuhan. Dan siapa orang yang mengasihi Tuhan? Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang telah lebih dahulu mengalami kasih Tuhan yang menyelamatkan itu. Makanya kalau ngaku Kristen tetapi tidak taat firman, maka yang dipertanyakan, betul enggak sih kita itu sungguh mengasihi Tuhan? Kalau kita enggak mengasihi Tuhan, pertanyaannya, betul enggak sih kita ini telah mengalami kasih Tuhan yang menyelamatkan itu? Jangan-jangan bukan betul-betul pengikut Kristus. Cuma jadi orang yang ikut-ikutan. Sayang sekali. Padahal Tuhan sediakan keselamatan itu. Kalau engkau sungguh-sungguh mengalami kasih Tuhan yang menyelamatkan itu, saya percaya kita akan mengasihi Tuhan lebih sungguh. Dan kalau kita mengasihi Tuhan lebih sungguh, pasti kita mentaati firman-Nya. Hari ini sesekalian dunia ini banyak janji gombal. Bahasa Mandarinya apa, janji gombal? Kasus-kasus terakhir banyak gadis hilang, diculik, dilarikan sama pacar-pacarnya, sama pacarnya begitu ya. Dirayunya begini. Kalau kamu sungguh mengasihi aku, kamu harus rela menyerahkan kehormatanmu padaku, gitu kan? Dirayu gombal begitu aja gadis-gadis bisa kelepekan. Karena ingin membuktikan bahwa betul loh saya mau mengasihi kamu. Artinya secara umum dunia pun memahami bahwa kalau mengasihi itu ada tindakan, menuruti, berkorban. Tapi salahnya adalah mengikuti rayuan gombal si playboy cap kapak itu. Ketaatan yang sia-sia. Pengorbanan yang sia-sia. Tuhan bukan playboy cap kapak. Dia anak Allah yang sejati. Amin. Dia juru selamat kita. Dia mati menebus dosa kita. Dia naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Amin. Itulah sebabnya tunjukkan kasihmu dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mengikuti perintah-Nya. Itulah seharusnya mengasihi. Di dalam NIV Life Application Bible dikatakan begini, kasih itu lebih dari sekedar kata-kata manis. Kasih adalah sebuah komitmen, sebuah tekad. Dan kasih itu juga adalah conduct atau perilaku, ditunjukkan dengan tindakan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, buktikanlah dengan mentaati firman-Nya. Saudara, beberapa mungkin sebulan atau satu setengah bulan yang lalu saya pergi ke Glodok Lindet Efes Mall. Saya membeli peralatan seperti sekrup begitu. Di kios itu ramai sekali. Tapi menarik, Setelah saya berbicara dengan petugasnya yang masih muda itu, di meja kasir ada seorang ibu tua. Ibu itu tersenyum. Lalu menyapa saya. Lalu dia tanya, "Bapak dari mana?" Mungkin dia pikir dari perusahaan mana atau dari proyek apa begitu ya. Lah kalau saya bilang saya pendeta kan lucu, pendeta kok beli sekrup buat apa? Ngobrol-ngobrol saya enggak cerita kalau saya pendeta. Padahal kadang-kadang kalau saya cerita saya pendeta, untung juga dapat diskon ya harusnya. Tapi boleh gitu. Nah, habis ngobrol-ngobrol, saya lihat meja tempat kasir tempat ibu itu duduk. Jadi habis ngobrol, ibu itu duduk kembali, lalu saya lihat di depan dia ada Alkitab. Di meja kasir ada Alkitab. Ah biasa Pak Petrus, di meja saya, di ruang kerja ada, di mobil ada tiga, di kantor ada dua, ketinggalan semua soalnya itu. Jadi bukan karena dibaca. Ini Alkitabnya terbuka. Tapi bukan itu yang menarik saya. Di bawah Alkitab itu, di dekat ibu itu, ada buku setebal ini yang lagi terbuka. Bukunya buku besar ukuran folio yang seperti dulu kalau nagih utang yang besar itu, tapi tebal segini lagi dibuka. Isinya bukan catatan pembukuan toko itu, bukan. Tulisan tangan yang begitu rapi. Ada alinea-alineanya. Lalu ada nomor-nomornya. Dari jauh aja saya sudah familiar dengan bentuk urutan alineanya. Persis seperti tulisan Alkitab itu. Jadi saya dekati ibu ini. Saya tanya ibu, ibu lagi nulis apa? Dengan tersenyum ibu yang sederhana ini, yang sudah tua ini berkata, saya sedang menyalin Alkitab. Dia sedang menyalin Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu. Itu cara dia menghabiskan waktu tiap hari sambil jaga toko. Sudah berapa kali menyalin Alkitab? Sudah dua kali dia bilang. Berarti dua buku. Ibu cuma nyalin aja atau baca dan renungkan? Ya, saya baca, renungkan, doa, salin. Kenapa ibu lakukan itu? Ya, saya cinta firman Tuhan. Saya suka merenungkan firman Tuhan. Suatu hari saya menyadari saya mulai tua. Pendidikan saya sederhana. Anak saya kaya-kaya semua. Ini toko punya anak saya, yang itu punya anak saya yang satunya. Itu apalagi, oh, orang kaya rupanya. Lalu kemudian dia bilang, cucu saya kuliahnya di luar negeri semua. Suatu hari saya berdoa. Tuhan, apa yang dapat saya lakukan buat keluarga ini? Anak cucu saya udah kaya. Mereka berpendidikan tinggi. Saya orang yang sederhana. Apa yang saya lakukan buat mereka? Lalu suatu hari saya retreat. Saya tanya sama pendeta. Pendeta saya tahu saya suka baca firman Tuhan. Maka pendeta berkata begini. Ya kamu berdoa saja. Tanya Tuhan. Pasti Tuhan bukakan apa yang kamu harus lakukan. Kan kamu suka baca firman Tuhan. Nah kalimat dari gembalanya ini dia renungkan lalu dia doakan. Dia ingat, inilah modal hidup dia. Firman ini yang sudah memperbaharui hidup dia. Ini yang paling dia kuasai dalam hidup. Dia suka baca, renungkan. Dia suka melakukannya. Dia katakan, saya ingin mewariskan ini buat anak cucu saya. Alkitab yang lagi saya tulis ini buat cucu saya yang di Amerika, Pak. Waktu saya buka lembar demi lembar. Mulai lembar pertama. Kalimatnya begini. Buat cucuku Albert. Di Birmingham. Di Birmingham. Birmingham itu nama kota lah di sono, jauh lah. Deket Cimone. Jauh kan? Jauh. Lalu dia katakan, Oma selalu berdoa buat kamu. Oma ingin kamu merasakan kasih Tuhan. Halaman depan itu adalah persembahan. Buku ini mau diberikan kepada cucunya, supaya cucunya sama seperti omanya itu setia baca firman Tuhan dan bertumbuh. Dia ingin cucunya juga demikian. Dalam kesederhanaannya, dia mau dipakai Tuhan. Dia mau taat firman Tuhan. Dia cinta firman Tuhan. Dia taat firman Tuhan. Dia mau bagikan firman Tuhan itu. Itulah orang yang mengasihi Tuhan. Mentaati firman Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara termasuk murid yang mengasihi Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga. Biarlah dalam ketaatan kami. Kami belajar melihat. Perintah Tuhan untuk kami taat bukanlah beban. Tuhan ingin kami taat perintah Tuhan supaya kami boleh hidup dalam hidup yang baru itu dengan sesungguhnya. Supaya melaluinya kami juga diprotek dari, diberikan kekuatan iman untuk berlindung menghadapi kuasa si jahat. Sehingga pada akhirnya kami boleh ketika Tuhan datang kedua kali, berjumpa dengan Tuhan. Mempertanggungjawabkan hidup kami dengan baik. Sebagai murid-murid Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami rindu juga Tuhan. Kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan mentaati firman Tuhan. Tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.